Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa memujinya, menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita diperkenankan kembali untuk bertemu di pagi hari ini dalam pembahasan lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, yakni kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Tapi saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di keutamaan ilmu yang diterangkan di sini dari ucapan al-imam, penjelasan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari sebuah athar yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di keutamaan yang ke-107 ya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membagi manusia menjadi tiga golongan. Ya, annasu thalathah, manusia itu ada tiga golongan. Sudah kita bahas, yang pertama adalah alimun rabbani, seorang yang berilmu, yang mendidik manusia di atas ilmu yang benar. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Yang kedua, seorang penuntut ilmu yang selalu di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga, hamajun ro'a atba'u kulli na'ik. Hamajun ro'a, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, karena mereka tidak punya hubungan dengan ilmu. Tidak berilmu dan juga tidak berusaha mempelajarinya. Hamajun ro'a sudah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan sifatnya mereka ini adalah atba'u kulli na'iq. Mereka hanya mengikuti setiap orang yang menyeru tanpa faham mana yang benar, mana yang salah. Ini sifatnya golongan yang ketiga. Jadi maknanya kata Ibnu Qayyim di sini, wa qauluhu atba'u kulli na'iq, ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di sini tentang golongan yang ketiga ini, mereka adalah orang-orang yang mengikuti setiap seruan. Jadi seruan itu mereka pertimbangkan siapa yang paling keras, siapa yang paling menarik seruannya, itu yang diikuti. Karena mereka tidak punya ukuran untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga wajar mereka ini gampang disesatkan. Gampang dibawa kepada penyimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ai man sahabihim wada'ahum tabi'uhu. Artinya, siapa saja yang berteriak di hadapan mereka dan menyeru mereka, maka mereka akan mengikutinya. Ini golongan yang terbanyak di kalangan manusia yang seperti ini. Jumlahnya banyak tapi tidak punya nilai. 6. Fa'innahum. Jadi sama saja seruan tersebut benar atau salah. Fa'innahum la ilma lahum billadhi yuda'auna ilaihi ahakkun. Wa am batil, karena mereka tidak punya ilmu tentang seruan yang mereka dengarkan, apakah itu benar atau salah. Jadi kita harus perhatikan, ini menyangkut masalah urusan akhirat kita, urusan agama kita, ini menyangkut masalah keselamatan kita di akhirat nanti. Nah, orang-orang yang seperti ini akan mudah ditarik ke sana kemari. Makanya mereka ini paling disukai oleh syaitan, karena mereka mudah disesatkan dan mudah menjadikan orang lain ikut karena mereka jumlahnya paling banyak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mereka tidak punya ilmu tentang seruan yang mereka diajak kepadanya apakah itu benar atau batil atau salah. Fahum mustajibuna da'watahu, mereka akan mustajibuna li da'watihi, mengikuti setiap orang yang menyerunya. Kata Ibnu Qayyim, wa haula'i min adharril khalqi 'alal adyan, mereka-mereka ini adalah termasuk manusia yang paling membahayakan agama, yang paling mengancam kebaikan agama Islam. Kenapa? Fa innahumul aktsaruna 'adadan, karena mereka jumlahnya paling banyak. Kenapa Al-Qur'an selalu mencela orang-orang kebanyakan di muka bumi? Karena mereka rata-rata seperti ini sifatnya. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang gampang diperangkap oleh syaitan untuk mengikuti tipu dayanya, dan merekalah jumlahnya yang paling banyak sehingga mereka paling membahayakan bagi agama. Nauzubillahi min dzalik. Al-aqalluna indallahi qadran, tapi yang paling sedikit nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahum hatabu kulli fitnatin, dan mereka ini adalah bahan bakar setiap fitnah, karena mereka mudah mengikuti, ajak akan mudah untuk mengajak mereka. Ya, ingat Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang keadaan fitnah di akhir zaman, di antaranya beliau menyebutkan tentang keberadaan du'atun abu ala abu abi jahannam, ada dai-dai penyeru-penyeru yang berdiri di atas pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan dakwah mereka, ajakan mereka, mereka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini orang-orang yang seperti ini yang mudah mengikuti, karena mereka tidak punya ilmu. Oleh karena itu memang ilmu merupakan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keselamatan agama seorang hamba. Nah. Jadi wahum hatabu kulli fitnatin, mereka ini adalah kayu bakar untuk membakar setiap fitnah. Bihim tuqadu wa yashubu diramuha. Dengan mereka inilah fitnah dinyalakan, bahkan dijadikan semakin berkobar baranya. Semakin berkobar nyala api fitnah itu. Fa innahum ya'taziluha uluddin, fa innaha ya'taziluha uluddin wa yatawallaha alhamajur ru'a. Karena fitnah itu akan dijauhi oleh orang-orang yang mengenal agama, dan akan dikerumuni, didekati oleh orang-orang yang rendahan ini. Ini sifatnya fitnah. Ketika ada fitnah, orang yang paham akan menjauhinya karena risiko agamanya, akan merusak agamanya. Orang yang kenal agama tidak akan dia mendekati fitnah. Adapun orang-orang yang tidak kenal agama, dan ini yang paling banyak jumlahnya di kalangan manusia, mereka inilah yang akan sibuk untuk membahas fitnah, membicarakan fitnah, kemudian tenggelam di dalamnya sehingga binasa bersama fitnah tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini keadaan orang-orang yang jahil, apalagi di akhir zaman yang semakin banyak jumlah mereka, orang-orang yang jauh dari ilmu agama. Naudzubillahi min dzalik. Taib. Wasummiya da'ihim na'iqan tashbihan lahum bil an'ami allati yan'iku biha ar-ra'i fatadhhabu ma'ahu aina dhahab. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyamakan penyeru mereka ini, orang-orang yang diseru tanpa paham mana yang benar dan mana yang salah, penyeru mereka ini dinamakan dengan na'iq. Na'ik ini adalah penggembala yang ketika menghalau gembalaannya dengan suara teriakan. Itu adalah na'ik. Untuk tashbih, menyerupakan mereka, bahwa mereka ini seperti al-an'am, binatang-binatang ternak, yang akan dipanggil oleh penggembalanya, maka binatang ternak itu akan pergi mengikutinya dimanapun dia pergi. Dimanapun dia pergi. Yani hanya mendengar tapi tidak faham, apalagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Cuma lihat, ini seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun." Dan perumpamaan orang kafir, orang-orang kafir adalah seperti perumpamaan seorang gembala yang menyeru hewan-hewan ternaknya yang tidak bisa mendengarkan kecuali panggilan. Ya, hewan-hewan ternak ini tidak bisa difahamkan dengan penjelasan sebagaimana kita memahamkan manusia. Mereka hanya mendengarkan seruan saja, panggilan saja. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa memahami kebenaran. Ini perumpamaan yang menggambarkan tentang keadaan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang ketika mendengarkan seruan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, hanya sekedar mengikuti seruan tersebut. Inilah perumpamaan orang-orang kafir yang disebutkan di ayat ini. Nah, firul mu'minina hum huwa min adami ilmihim wa zulmati kulubihim. Maka sifat yang dijelaskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang mereka-mereka ini adalah disebabkan karena mereka tidak punya ilmu dan hati mereka gelap. Ilmu adalah cahaya, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Orang yang tidak punya ilmu berarti hatinya gelap. Kalau hatinya sudah gelap, makanya hati tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa saja yang menarik, yang rame, itu yang diikuti. Makanya dalam sebuah atsar yang sahih, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah seseorang yang tidak memiliki hati untuk membedakan atau untuk mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan mengingkari keburukan sebagai keburukan. Orang yang punya hati tapi hatinya tidak bisa digunakan untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah, ini akan orang yang akan binasa. Ya, ini orang yang akan hancur, orang yang akan menjadi santapan utama syaitan beserta bala tentaranya untuk menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Falaisa lahum nurun wala basiratun yufarriquna biha bainal haqqi wal batil balil kullu indahum sawa. Maka mereka ini tidak memiliki cahaya. Ya. Tidak memiliki cahaya dan tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu di dalam hati mereka, ilmu yang mendalam di hati mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Bahkan ya, mereka menganggap semua itu sama saja. Mereka menganggap semua itu sama saja. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang benar itu akan menjadi furqan. Ya. Akan menjadi sebab seseorang hamba mudah untuk mengenal. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu, dia akan bisa ya menerangi hatinya dengan ilmu bahwa ini adalah benar sehingga dia ikuti. Ketika ada yang menyampaikan sesuatu yang batil, maka dengan ilmu di hatinya, dengan izin Allah, dia akan mengenal bahwa ini salah, kemudian dia meninggalkannya. Jelas sangat bermanfaat kalau berhubungan dengan agama kita, karena alangkah seringnya dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan sesuatu bisa membuat kita tertarik, kita membaca sesuatu di zaman sekarang, ya, medsos demikian cepat tersebar, kita sering membaca atau mendengarkan yang ini bisa hati kita, namanya juga pandangan dan telinga kan ini berhubungan dengan hati manusia, tempat dia menampung ilmu. Kalau itu kesalahan dan tidak mungkin dia menutup matanya dari membaca sesuatu, tidak mungkin dia menutup telinganya untuk tidak mendengarkan sama sekali hal-hal yang ada di sekitarnya. Kalau itu kesalahan, maka akan masuk ke hatinya dan menetap di hatinya. Ketika itu dia akan binasa. Karena hati ini, kalau menampung syubhat, maka dia akan susah untuk melepaskan diri darinya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya, ya, seseorang yang memiliki hati, yang dengan itu hatinya mudah untuk mengenal keburukan, kemudian dia menolaknya. Setelah itu hatinya juga mudah untuk mengenal kebaikan, sehingga dia mudah untuk menerima dan menyerap kebaikan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam salah satu pernyataan beliau, disebutkan, kalau tidak salah ingat, di kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimi Tayyib, ya, beliau pernah mendengarkan nasihat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan, ya, aku tidak mengetahui sebuah nasihat, tentu setelah Al-Quran dan Sunnah, ya, yang lebih bermanfaat bagiku melebihi nasihat ini. Ya. Beliau mengatakan, ya ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menasihati beliau dengan mengatakan, la taj'al qalbaka mithlal isfanj. Jangan kamu jadikan hatimu itu seperti batu karang. Batu karang itu, ketika datang apa saja, semua diserap. Semua diserap. Ya, kotoran datang di dalam laut, ya, lumut datang, kemudian kotoran-kotoran ikan dan yang lainnya semua diserap. Akhirnya menempel dan susah dilepaskan. Walakin ij'al qalbaka mithla zujajatil musmatah. Tapi jadikan seperti kaca bening yang kokoh. Ya. Ketika datang syubhat, maka dengan kebeningannya dia bisa melihat syubhat tersebut. Kemudian dengan kekokohannya dia bisa menepisnya. Jadi kaca itu, kalau ada kotoran yang datang, mungkin dia bisa menempel, tapi bersihkan. Karena dia bening dan kuat, tidak mudah menyerap sesuatu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, aku tidak mengetahui nasihat yang paling bermanfaat bagiku melebihi nasihat ini. Ya, tentu setelah nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah hati manusia. Karena hati manusia, itu kalau dijadikan seperti batu karang, bunga karang tadi, apa saja yang datang semua diserap, dan bukan cuma diserap. Ya, bahkan masuk, menempel kuat, susah untuk dibersihkan. Tapi kalau seandainya hati itu punya ilmu, ada taufik dari Allah dekat dengannya, seperti kaca, ketika ada kotoran, gampang dibersihkan. Dengan kain, dilap, atau apalagi kain basah, maka dia akan mudah untuk bening kembali. Inilah hatinya orang yang beriman, yang selalu mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, wa qawluhu, kemudian selanjutnya di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, yamiluna ma kulli rih, mereka-mereka ini akan pergi, akan condong mengikuti semua arah angin, karena dia tidak punya pendirian yang kuat, tidak punya pandangan ilmu yang menguatkan hatinya, maka dia akan ikut kemana saja arah angin. Yamilu nama aku lirih, dia akan condong bersama setiap hembusan angin. Nah, wafi riwayatin ma'akul lisa'ih, dalam riwayat lain dari athar ini disebutkan, mereka itu mengikuti setiap teriakan. Sama saja artinya, siapa saja yang kuat pengaruhnya itu yang diikuti. Ini orang yang tidak punya prinsip. Ini orang yang tidak kenal akidah yang benar, tidak punya ilmu yang mendalam, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, syabbaha uqulahum al-dha'ifata bil ghusni dha'if. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memperumpamakan akal mereka yang lemah seperti ranting yang rapuh. Ranting yang lemah. Ya. Wa syabbaha al-ahwiyata wal ara'a birriyah. Sebagaimana diserupakan di sini hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran buruk yang merusak agama itu seperti angin. Ya. Wal ghusnu yamilu ma'arih haitsu malat. Sedangkan al-ghusn, ranting yang rap ini, dia akan mengikuti angin kemanapun arah angin itu meniupnya. Wa ukulu haula'i tamilu ma'a kulli hawan wa kulli da'in. Dan akal mereka ini, orang-orang yang jauh dari ilmu agama ini, itu akan mengikuti setiap dorongan hawa nafsu dan setiap orang yang mengajaknya. Jadi kita belajar agama adalah untuk menguatkan hati kita, agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita menghadapnya. Inilah manfaat kita belajar ilmu agama. Nah, mereka-mereka ini diserupakan dengan ranting tadi karena mereka tidak punya pendirian. Dan ini menjadikan mereka terombang-ambing dalam setiap kesesatan. Bahkan ketika ada ajakan untuk melakukan perbuatan syirik, misalnya dengan dibungkus dengan kata-kata indah, mereka akan mudah terpengaruh. Orang yang berilmu tentu tidak akan memiliki sifat yang buruk seperti ini. Nah, walau kanat ukulan kamilatan, kanat kasyajaratil kabiratil lati la tatala'abu biharrih. Seandainya mereka memiliki akal yang sempurna, maka mestinya akan menjadikan dia seperti syajaratul kabirah, pohon yang besar, yang kokoh, yang tidak bisa dipermainkan, yang tidak bisa, yang tidak mudah Nah, ini perumpamaan. Kalau kita lihat kenyataannya, ya sekali lagi ini berhubungan dengan masalah hati. Tempatnya akidah kita, tempatnya iman kita, tempatnya ikhlas kita, tempatnya cinta, takut dan berharap kita kepada Allah. Kalau kebaikan-kebaikan yang sudah ada ini tidak dipertahankan, maka dia akan mudah dihembus oleh godaan syaitan. Karena syaitan tentu tidak akan ridho melihat seseorang yang beriman hatinya dipenuhi dengan iman. Dia akan berusaha merusaknya. Maka syubhat, bisikan-bisikan akan selalu datang menimpa manusia. Sudah pernah kita sebutkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa selalu menampakkan syubhat di hadapan hati manusia. Tu'radul fitanu alal qurubi ka'ardil hasir. Syaitan akan selalu menampilkan fitnah-fitnah di hadapan hati manusia. Ini setiap saat ditampilkan. Karena tujuannya untuk merusak. Ya, maka yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui sebab ilmu yang ada di hati hamba tersebut. Nah, tapi kata beliau, وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَالِ. بخلاف المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة أخرى والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع حتى تستحصد. Ini berbeda dengan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang beriman seperti ya batang pohon al-khamah. Ini batang pohon yang lembut tapi kuat. Yang dia kadang-kadang ya digoncang oleh angin. Kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia tegak kembali. Sementara orang munafik itu seperti pohon disebutkan di sini aruz, ya seperti batang padi, atau dalam riwayat lain disebutkan yang saya baca hadisnya itu berbunyi kal arzah, seperti batang yang kuat, ranting yang kuat, yang dia itu sekaligus ditebang ketika ingin dipanen, langsung sekaligus dicabut, langsung sekaligus dipotong, berguncang-guncang dihembuskan oleh angin. Ini ada perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW tentang orang yang beriman, disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini jelas beda. Ini hubungannya, perumpamaan yang kedua ini adalah orang yang beriman itu selalu diguncang dengan ujian dalam kehidupannya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang yang rusak imannya, langsung dibinasakan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman kadang-kadang diguncang oleh angin, kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia lurus kembali. Ini untuk menunjukkan ujian-ujian yang menimpa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Beda dengan apa yang diterangkan tadi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kata beliau di sini, fa inna hadzal mathala duriba lil mu'minin wa ma yalqahu min awasifil bala'i wal auja'i wal aujali wa ghairiha. Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang dibuat bagi seorang yang beriman dan hal-hal yang dialaminya berupa bencana, berbagai macam bencana, sakit, musibah-musibah dan yang selainnya. Fala yazalu baina afiyatin wa bala, yang mana orang yang beriman dalam kehidupannya itu berganti-ganti antara dia afiyah, selamat, dan kadang-kadang lagi ditimpa ujian. Wa mihnatin wa minhah, antara ujian, antara cobaan dengan anugerah, dengan karunia dari Allah. Wa sihhatin wa saqamin, antara sehat dan sakit. Wa amnin wa khawf, kadang-kadang dia merasa tenang, merasa aman, kadang-kadang dia merasa takut. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Wa yaqu marratan, maka kadang-kadang dia miring, terjatuh, kadang-kadang dia bangkit lagi. Wa yamilu taratan wa ya'tadilu ukhra, kadang-kadang dia miring, kadang-kadang dia tegak lurus. Fa yukaffaru anhu bil bala'i wa yumahhasu bihi wa yukhallasu min kadrihi, maka dengan sebab ujian ini digugurkan dosa-dosanya, ya, dijadikan dia bersih dari kotoran-kotorannya. Wal kafiru kulluhu khabathun wa la yasluhu illa lil waqudi, sedangkan orang kafir semua yang ada pada dirinya adalah buruk dan dia pantasnya hanya menjadi bahan bakar api neraka saja. Falaisa fi isabatihi fid dunya bi anwa'il bala'i minal hikmati warrahmati ma fi isabatil mu'min, maka orang kafir yang ditimpa berbagai macam di dunia tidak terdapat padanya hikmah dan rahmat dari Allah yang Allah berlakukan bagi seorang hambanya ketika ditimpa bencana seorang hambanya yang beriman. Ini perbedaan antara dua perumpamaan tersebut. Yang jelas di sini kita perhatikan, ya, orang yang disebutkan dalam ucapan Ali bin Abi Thalib ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu sehingga mudah untuk diombang-ambingkan dengan fitnah. Diombang-ambingkan dengan fitnah akibat dari mereka tidak punya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka melalui ilmu yang mereka pelajari. Fahadhi halul mu'min filibtila, adapun perumpamaan di hadis tadi adalah keadaan orang yang beriman ketika menghadapi cobaan. Wa amma ma'al ahwa'i wa du'atil fitnati wadhalali wal bid'ah, adapun orang yang beriman ketika menghadapi hawa nafsu, penyeruan dan bid'ah, fakamakilah, keadaan mereka adalah seperti yang disebutkan dalam syair, tazulu tu wa qalbuhu alal ahdi la yalwi wala yataghayyar. Kalaupun sampai gunung-gunung yang kokoh itu bergeser, hatinya tetap di atas keimanan, tidak pernah berpaling dan tidak pernah berubah. Ini keadaan hati orang yang beriman yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan ilmu yang bermanfaat. Alakulli hal, ini adalah penjelasan tentang bagaimana keburukan orang-orang yang tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi fitnah, maka mereka akan mudah diombang-ambingkan mengikuti tipu daya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kita bacakan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Masih ada waktu bagi antum yang ingin menanya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan ikhwata lisam azani allahu ayyakum, untuk saat berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab Bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Namun khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Kita angkat yang pertama melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Umu Iqbal di Pariaman, Sumatera Barat. Ya, silakan Umu Iqbal. Iya, ingin menanyakan Ustaz, di tempat kami tinggal ada beberapa musala dan masjid. Jadi setiap musala ada yang imam tetapnya di masjid, tidak ada, apa namanya, salat lima waktunya berjalan gitu. Jadi di dekat rumah ada musala itu, jadi dilihat imamnya juga cara bacanya juga kurang pas, enggak benar, banyak yang enggak sesuai dengan tajwid Al-Qur'an gitu, Ustaz. Jadi yang di masjid yang ada masjid Jumatannya di situ salat lima waktu enggak jalan, Ustaz. Jadi yang mana kita harus melakukan salat gitu, Ustaz. Sementara di yang masjid yang kecil-kecil istilahnya imamnya itu bacaannya enggak benar gitu, Ustaz. Ya, jadi yang masjid jami enggak jalan itu, Ustaz, anunya salat lima waktunya. Jadi alhamdulillah yang si suami menjalankan itunya, ingin menjalankan lima waktunya di masjid jami, yaitu antaranya rumah dengan masjid itu melewati masjid yang kecil dekat rumah gitu, Ustaz. Jadi yeah, mana yang lebih afdol, yang kita salat di dekat baik, Ibu, rumah apa yang di masjid jami ini, Ustaz? Yeah, masjid jami ya. Jumatan ada tapi salat lima waktunya nggak jalan gitu, Ustaz. Baik, paham. Ah, ya, itu, terima kasih Ustaz. Ibu ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz kami, persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau, Umu Iqbal. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Ya, dalam Islam sendiri itu disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Masjid Nabawi ini tempat kita ketahui kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dan juga sahabat-sahabat berusaha untuk selalu melaksanakan sholat di masjid tersebut. Adapun di setiap kabilah ada masjid-masjid kecil di setiap perkampungan mereka, para sahabat. Tapi ketika mereka sholat Jumat berkumpul di situ, mereka selalu melaksanakannya di Masjid Nabawi. Ini yang benar bentuknya. Adapun kalau di sebagian tempat di negeri kita mungkin berdekatan sekali antara satu, ada sudah ada masjid besar tapi ada orang yang bikin lagi apa yang dinamakan musalla kecil. Ini padahal mungkin seharusnya kalau terlalu berdekatan tidak tidak tepat ya, atau tidak pantas dilakukan. Tapi keadaannya sudah terlanjur, bagaimana caranya dengan kondisi seperti yang ditanyakan tadi? Maka jawabannya ya harusnya berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki keadaan masjid tersebut. Seandainya suami atau bapak tadi punya akses untuk bisa menasehati pengurus masjid jami, masjid yang besar tadi, dia bisa menasehati, maka hendaknya dia nasehati supaya tetap bisa dikumandangkan azan dan sholat lima waktu. Kalau perlu dia yang melakukan azan di situ, dia datang, kalaupun dia sendirian, dia kumandangkan azan untuk bisa dilaksanakan sholat lima waktu di masjid tersebut. Ya, sekedar dia adzan saja mungkin ada satu orang, dua orang datang, lama kelamaan insya Allah akan banyak yang datang. Kalaupun tidak, ya, maka dia laksanakan sholat sendiri. Kemudian musalla kalau itu memang ke rumahnya, dia bisa hidupkan juga dengan cara menasehati, dengan cara yang baik. Datang ke pengurus masjid, nasehati, sampaikan sebaiknya yang jadi imam, orang yang bacaannya benar, mungkin dia bisa usulkan dari seorang jamaah yang mungkin bacaannya lebih bagus supaya dia yang maju untuk bisa menjadi imam di masjid tersebut. Tetap dia berusaha melaksanakan kebaikan yang tadi tidak dilaksanakan lima waktu, dia berusaha untuk memulainya, bahkan kalau perlu dia yang azan. Kalau seandainya cuma muadzin yang ada, kemudian dia berduaan dengan muadzin, masya Allah, ini sudah merupakan kebaikan karena dia sudah mulai menghidupkan salat berjamaah di situ, maka Dengan cara seperti ini mudah-mudahan akan tercipta kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala di masjid yang besar maupun di musala-musala tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan berada di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, silakan, Pak. Ustaz, saya bertanya tentang masalah puasa Asyura, Ustaz. Jadi mohon disebutkan dalil tentang keutamaan puasa Asyura, Ustaz. Terus yang kedua, apakah ada amalan selain puasa, Ustaz? Soalnya di kampung saya kan banyak sekali ajakan-ajakan untuk mengamalkan amal-amalan selain puasa Asyura, Ustaz. Yang berjamaah, Ustaz. Ya. Ya, cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah. Bahwa puasa ini yukaffiru makana fis sanatil madhiyah, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Ya, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa puasa ini lebih utama lagi digandengkan dengan puasa di tanggal 9 Muharram. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, amal mukbil la asumanna tasi, seandainya aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di hari yang ke-9, yakni tanggal 9 Muharram. Jadi yang paling utama adalah kita laksanakan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ada juga hadis yang menyebutkan tentang pilihan untuk melaksanakannya di tanggal 11. Ya. Tapi yang lebih kuat, pendapat lebih kuat bahwasanya hadis ini dhaif, hadis yang lemah. Oleh karena itu yang sahih adalah yang berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 saja. Itu yang diketahui, yang kita ketahui dari hadis yang sahih. Adapun amal-amal yang lain, amal-amal yang lain yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan amalan-amalan tanpa dalil, maka ini untuk kita bisa amalkan, kita butuh untuk dalil yang kuat, dalil yang sahih. Yang ini tidak kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amalan-amalan tertentu yang berhubungan dengan hari tanggal 10 Muharram ini. Yang kita ketahui adalah amalan puasa yang tadi kita sebutkan keutamaannya, ya, tanggal 10 Muharram. Bisa lebih utama lagi kalau kita laksanakan dengan tanggal 9, kemudian tanggal 10. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Di kota Islam, azani Allah wa iyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami langsung di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Allah di Karawaci, Pak Ustaz. Maaf ibu, di mana? Dengan hamba Allah di Karawaci, Tangerang. Oh iya, silakan ibu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya, kalau misalnya Pak Ustaz, ada orang, dia itu terkena penyakit di kepalanya, bisa dikatakan gangguan saraf gitu Pak Ustaz. Memang kalau orang yang terkena penyakit gangguan saraf itu juga diganggu setan Pak Ustaz? Itu pertanyaan anak pertama, yang membuat dia pada saat sedang beribadah sarafnya itu diincar sama setan untuk menambah lemah dia beribadah. Nah, terus pertanyaan anak yang kedua Pak Ustaz, kalau misalnya pada saat orang itu sedang sembahyang, dia membaca Al-Fatihah karena ingin memfokuskan bacaannya, apalagi dia pengen makhraj dan tajwidnya benar, akhirnya dia, seorang perempuan umahat, dia menjaharkan bacaannya dan berusaha untuk membenarkan bacaannya gitu Pak Ustadz, biar Al-Fatihahnya itu lancar. Tapi kalau di luar sholat, enggak sedang fokus, enggak sedang berusaha khusyuk, dia membaca Al-Fatihahnya itu lancar Pak Ustaz. Apa yang seperti ini masuk berusaha khusyuk, apa ini sedang diganggu setan gitu Pak Ustaz? mohon solusi dari Pak Ustadz, apakah ini perlu diruqyah gitu Pak Ustadz. Barakallahu'alaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang ada di Karawaci tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Ya. Ada dua pertanyaan tadi tentang masalah orang yang sering sakit di kepalanya, syarafnya. Apakah ini bisa gangguan syaitan? Ya bisa. Tapi kan ini masih kemungkinan. Bisa jadi ini medis, bisa jadi ini gangguan atau syaitan, karena dalam beberapa kasus yang namanya justru banyak yang menyerang syaraf, menyerang urat syaraf karena ingin membuat manusia ya terganggu pikirannya, terganggu was-was dan seterusnya. Dan ini banyak kejadian. Cuman ini belum tentu. Kita rukyah saja untuk kita mencobanya, sekaligus juga bisa ditempuh cara medis untuk misalnya konsultasi dengan dokter yang ahli atau orang yang ahli dalam masalah ini untuk bisa menentukan kira-kira dia kena penyakit yang mana. Yang jelas kalau dicoba juga diperbolehkan. Yang kedua, masalah bacaan Al-Fatihah tadi. Ketika kita baca Al-Fatihah memperbaiki bacaan kita, kan kita lakukan di luar sholat. Di dalam sholat juga kita bisa berusaha untuk benar. Betul, tapi bukan kita jadikan waktu latihan. Apalagi waktu kita sholat berjamaah akan mengganggu orang kalau kita keraskan suara. Kalau kita sholat sendiri mungkin tidak mengapa. Ya misalnya kita melaksanakan sholat-sholat yang jahar, isya, maghrib, atau subuh, boleh. Sholat di rumah dia agak keraskan suaranya, tapi jangan terlalu keras. Kalau sholat berjamaah jelas tidak boleh. Nah, makanya kalau dia ingin latihan, maka ketika dia sudah lancar bacaannya di luar sholat dan tajwidnya benar insya Allah, ketika di dalam sholat muncul hal-hal seperti tadi, maka ini kemungkinan gangguan syaitan. Dalam sholatnya dia ulang-ulang, dia tidak... harus dilakukan seperti ini bisa jadi was-was. Ada sebagian orang yang kadang-kadang dia ketika karena was-was dalam dirinya, makanya ketika mengucapkan sesuatu dalam sholatnya, biar membaca zikir Allahu Akbar saja susah. Padahal kalau di luar, dia mengucapkan Allahu Akbar lancar. Ini was-was. Kadang-kadang syaitan mengganggu dia. Maka berdoalah kepada Allah, kemudian bisa dengan dia meruqyah dirinya sendiri, membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu Al-Fatihah, kemudian tiga kul, membacakan surat Al-Baqarah untuk diruqyah dirinya sendiri. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan dari dirinya dan hilangkan gangguan-gangguan sihir jin tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wa fik barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Ikhatul Islam azani Allah wa iyakum. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Hanif di Wabah Ustaz. Abu Hanif, silakan Abu Hanif. Ini yang saya tanyakan, ada pertimbangan orang bahwa biar saja dia masuk neraka, yang penting mereka mengikuti orang banyak Ustaz. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, terlambat masuk begitu, terlambat masuk ke shof. Artinya imamnya sudah hampir ruku, baru dia takbiratul ihram. Ketika imam sudah ruku, bangkit, kemudian si makmum masbuk tadi baru dia ruku sendiri Ustaz. Apakah ini termasuk mendapatkan rokaat ataukah tidak? Ya. Ya, baik, jazakallahu khairan atas pertanyaan saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fik. Pertanyaan yang bermanfaat dari Abu Hanif tadi ya, yang ada di bawah-bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pernyataan yang pertama tadi adalah pernyataan yang sangat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ini seolah-olah meremehkan ancaman Allah Subhanahu wa taala tentang azab neraka. Dia mengatakan tidak mengapa masuk neraka karena bersama orang banyak. Nauzubillah min dzalik. Kenapa dia menjadi binasa? Kalau kita katakan di dunia saja, di dunia ada orang yang dihukum mati 10 orang, apakah dia mengatakan saya mau jadi yang ke-11 dihukum mati juga? Kan orang yang bodoh seperti ini, orang gila pun tidak akan mengatakan demikian. Maka kataan tadi cepat sadar dari kegilaannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dia tadi terlambat, kemudian dia datang imam sudah dalam keadaan ruku. Tadi ada pertanyaannya di awalnya, dia sementara takbiratul ihram, imam ruku. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang mendapati imam ruku dengan sempurna, maka dia terhitung mendapatkan rakaat meskipun dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Karena imam yang menjadi penanggung jawab kekurangannya. Selama dia datang masih mendapatkan imam ruku dengan sempurna, dia ruku mendapati imam ruku dengan sempurna, maka dia dapat satu rakaat. Apa yang dia lakukan ketika dia datang? Misalnya imam sedang ruku, dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Ada orang datang, Allahu Akbar, dia bersedekap. Tidak perlu dia bersedekap, karena sedekap ini hanya untuk orang membaca saja. Jadi Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar lagi, langsung ruku. Tidak perlu dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, karena ini hanya untuk orang membaca saja. Dia ini sekarang harus segera menyusul imam. Kalau dia dapati imam, ketika dia ruku, imamnya masih sempurna, maka dia dapat rakaat. Baru ruku, imamnya langsung bangkit. Berarti dia tidak mendapatkan rakaat itu, berarti dia terhitung ketinggalan rakaat tersebut. Rakaat tersebut. Makanya tadi kadang-kadang, karena dia terlalu lama takbiratul ihram, dia bersedekap lagi, akhirnya tertinggal. Harusnya dia cukup Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi, kemudian dia ruku, insya Allah dia akan mendapati imam lebih cepat kalau seperti ini keadaannya. Jadi rinciannya tadi, kalau dia mendapatkan imam, dia ruku, imam masih ruku dengan sempurna, tidak langsung bangkit, maka dia dapat. Tapi kalau misalnya dia ruku, imam langsung bangkit, berarti dia tidak mendapati imam ruku dengan sempurna, ketika ini dikatakan dia ketinggalan dalam rakaat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Kota Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan terakhir melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umi Ica di Tebet. Umi Ica, silakan Umi Ica. Ya, ada dua pertanyaan apabila diizinkan. Ya. Yang pertama adalah, saya salah satu karyawan di media pertelevisi. Hukumnya untuk perempuan bagaimana? Karena itu sangat bersinggungan dengan non mahram dan juga kegiatan-kegiatan yang banyak bersifat dunia. Yang kedua adalah, bagaimana cara memberi informasi atau memberikan nasihat kepada suami yang masih kurang lebih fokus terhadap duniawi. Itu saja cukup. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan dan kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada kita semua. Pertanyaan yang pertama mengenai seorang yang bekerja di penyiaran seperti tadi, televisi seperti tadi yang diterangkan, yang beliau sendiri mengatakan di situ banyak bersinggungan dengan non mahram dan hal-hal yang tentu menjadikan tidak aman dari fitnah, maka tentu saja ini sudah menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, bahwa kalau dia sudah mengetahui keadaannya seperti itu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Hukum asalnya perempuan tempatnya di rumah, kalaupun dia bekerja maka dihindarkan hal-hal yang seperti ini kalau terpaksa dia bekerja. Kalau dia mengetahui tempat pekerjaannya seperti itu, sering bersinggungan dengan mahram, dengan selain mahramnya, kemudian bisa mendatangkan fitnah, dan kita ketahui fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah fitnah perempuan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ditunjukkan pekerjaan yang lain yang lebih pantas bagi dirinya, dan lebih bagus lagi, lebih utama lagi kalau dia bisa menetap di rumahnya dan mencukupkan diri dengan apa yang diberikan oleh oleh suaminya atau yang menanggung nafkahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menasihati suami yang seperti itu sifatnya, hendaknya Allah dan menasihati dengan cara yang baik. Memilih waktu-waktu yang baik untuk ketika suami datang untuk disampaikan nasihat yang baik dan tentu dia harus punya prioritas dalam nasihat. Dia mulai dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, masalah akidah, masalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dengan nasihatnya sendiri atau mungkin memperdengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, yang lebih menyentuh hatinya. Mudah-mudahan setelah terbuka hatinya dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan iman, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan untuk masalah-masalah lain, akan diberikan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada suaminya untuk menerima hal-hal yang lain, insyaAllah. Jadi tetap dia berusaha menasehati, dimulai dari perkara-perkara akidah, masalah iman, hal-hal yang wajib tentang sholat misalnya, hal-hal yang diwajibkan supaya suaminya bisa melaksanakan dengan benar. Kemudian setelah itu perkara-perkara yang lain, maka ini bisa dia usahakan dengan nasihatnya sendiri atau dengan ceramah-ceramah yang mungkin disukai oleh suaminya, disertai dengan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk membuka hati agar menerima hidayahnya. Semoga Allah mudahkan itu bagi beliau. Nah, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah ada kelanjutan di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.